Mitra Bisnis Quick Yanggi berpandangan, persoalan korupsi yang telah menggurita di tanah air memang tidak bisa dituntaskan semudah membalik telapak tangan dengan strategi yang dijalankan secara parsial. Menurutnya, korupsi di tanah air hanya bisa tuntas jika ada pemerintahan yang kuat, serta mau melakukan upaya menyeluruh, antara lain dengan memangkas jumlah aparat pemerintah, menerapkan hukum yang sekeras-kerasnya, dan di atas semua itu, diperlukan keberanian untuk mengkaji ulang sistem ekonomi liberal serta pola demokrasi yang dijalankan sekarang ini. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik Pak Quick, apakah Bapak tidak melihat adanya kemajuan dari demokrasi yang berjalan sekarang ini? Mundur dong, dibandingkan dengan zamannya Pak Harto. Kalau kita berbicara tentang demokrasi, itu tidak ada. Demokrasi yang tidak terkendali itu tidak ada. Nah sekarang Indonesia itu, sekarang demokrasinya itu menjadi chaos dan menjadi anarki. Jadi sebetulnya apa yang kita lihat dalam proses politik ini kemunduran luar biasa. Jadi Pak Harto masih memikirkan demokrasi tetapi yang terkendali dan step by step. Dan kemudian kalau dikatakan bahwa dia mematikan yang lain, itu tidak betul. Mengendalikan yang lain betul. Nah dalam hal ini kan saya yang mengalami kan. Kan saya yang di PDI waktu itu. Saya kurang apa kritisnya. Tapi tidak dimatikan sama sekali loh. Jadi apakah perjalanan demokrasi nasional hingga sekarang tidak ada artinya bagi Bapak? Tidak. Tidak. Saya tidak mengatakan demokrasinya nol. Jadi misalnya kebebasan mengemukakan pendapat. Itu saya akui. Tetapi coba kita bicara pada umumnya ya. Kok disebut demokratis itu bagaimana? Oleh karena untuk bisa menjadi sesuatu mesti nyokok. Itu kan bukan demokrasi lagi. Mesti keluar uang. Itu kan bukan demokrasi. Dan sekarang keseluruhan proses politiknya itu kan tidak ada yang hampir tidak ada sebenarnya yang menyuarakan bahwa saya akan melakukan ini dalam kebijakan ini. Perdebatannya itu tidak tentang kebijakan kan. Dan saya tidak pernah mendengar konsepnya itu apa. Di sini berita yang mendominasi adalah ditangkap korupsi itu setiap hari. Ini ketangkap, itu ketangkap, ketangkap basah. Ini kan bukan demokrasi. Jadi demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia ini sekarang sudah menjurus kepada ya kekacauan itu. Demikian Quick Yanggi, Benny Rahmadi, Pas FM.